lembar jalin asmara yang ada antara diriku dengan cinta. Menjadi teman baikku, kemudikan bahagia, ataupun tempat terlindung bersama air mata. Tak pasti kau ada.